Mitra Bisnis, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyatakan, loket imigrasi yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta batal ditutup. Seperti yang sebelumnya diumumkan pemerintah, penutupan berlaku per hari Minggu kemarin. Pembatalan dilakukan setelah adanya protes dari masyarakat mengenai kerepotan yang akan terjadi jika penumpang harus bolak-balik antara Terminal 2 dan 3 untuk mengurus imigrasi. Timbul kesan pemerintah tidak berpikir matang sebelum menerbitkan aturan baru. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Ibu Sinta, apa komentar Ibu melihat hal ini? Basically, saya rasa ini bukan pertama kali terjadi. Jadi memang permasalahan utama nih kan sebelum pemerintah mengambil satu policy, satu keputusan, itu kan harus ada kajian yang matang. Dan kajian itu harus juga melibatkan pemangku kepentingannya gitu. Nah ini salah satu contoh yang sangat praktikal aja, yang secara praktis mungkin tidak memungkinkan gitu. Sehingga pemerintah harus merubah pikiran dan tidak bisa melaksanakan peraturan ini gitu, perpindahan ini. Jadi saya pikir ya apa ya, ini sesuatu yang memang udah kerap kali terjadi gitu. Jadi kita sebagai pemakai atau kepada customer ya, kita cuma bisa menggugah pemerintah untuk kalau mau melakukan satu perubahan itu sebaiknya dikaji matang-matang gitu. Dengan peraturan terkait layanan publik lainnya, Bu? Oh, kalau layanan publik itu sebenarnya banyak ya. Jadi berhubungan dengan apa, transportasi, berhubungan dengan peraturan sektoral juga ya. Setelah saya berikan contoh seperti peraturan mengenai import, kemudian peraturan mengenai penggunaan produk-produk lokal, itu juga banyak sekali pengaruh yang kemudian ada beberapa kali perubahan dalam peraturan menterinya juga. Tapi selain itu, kalau kita melihat soal pelayanan publik secara mungkin kita lebih lihat dari faktor transportasi. Mungkin kita lihat sekarang tadi udah banyak perbaikan ya, seperti kereta api dan segala, tapi kan kalau dilihat dari segi fasilitas umum yang ada, itu kayak penggunaan busway ini juga kadang-kadang masih menjadi kendala, daerah mana yang bisa dilalui busway, kemudian apa pengaruhnya kepada kendaraan umum dan kendaraan private. Ini juga saya rasa beberapa kali ada perubahan-perubahan yang sampai pemerintah bisa menemukan mungkin satu cara yang terbaik, yang beneficial lah buat semua pemangku kepentingan yang ada. Bu Sinta, biasanya perubahan keputusan pemerintah itu terjadi karena apa sih, Bu? Kadang-kadang saya pikir keputusan itu diambil terlalu cepat mungkin ya, karena melihat demand dari satu pihak gitu. Jadi kalau kita lihat pemangku kepentingan itu kan sebenarnya banyak. Kadang-kadang ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan gitu. Jadi kita sebagai pemerintah yang pengeluaran keputusan itu kan harus menimbang gitu. Yang mana yang plus, mana yang minus, tapi pada akhirnya yang terbaik untuk semua tuh yang mana gitu. Gimana kita bisa come up dengan satu win-win situation gitu. Jadi situasi win-win yang menguntungkan untuk semua pihak gitu. Nah ini yang susah kadang-kadang. Jadi pemerintah mendengar dari satu pihak mungkin cepat-cepat merubah, tapi ternyata ada pihak-pihak lain yang sebenarnya dirugikan gitu. Baik, Bu Sinta, kita kembali ya. Jika keputusan ini jadi diterapkan, ada pihak menilai ini merupakan kemunduran tingkat pelayanan di bandara. Bagaimana menurut Anda, Bu Sinta? Aduh, saya kalau melihat pelayanan di bandara bukan hanya karena loket imigrasi ya. Pelayanan di bandara tuh benar-benar perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan. Jadi kalau menurut saya, loket imigrasi itu menjadi salah satu unsur yang ini aja. Tapi kalau saya pikir harus perlu reformasi secara menyeluruh. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani, saya Manda Rizka.